Turi pancaji rilino engkari watak kalemu nule purani totoku tosipak dua siruntuk. Muri pancaji rilino tudang riwata kalemu letu capak nah rilino sipak dua mang teruk. Tapamu na tapaku sirupan adena pada ya ruwatan rana topuri sito to. Matamu na mataku alo siri polo dua papada ro bunga si bawa ro dauna. Alemu aleku pada udani turi masih di tandana si toto. Muri pancaji rilino kurang riwata kalemu letu capakna rilino sipak dua materuk. Tapamu na tapaku sirupan adena pada ya ruwatan rana tepuri sito to. Matamu na mataku alo siri polo dua papada ro bunga si bawa ro daun.